Sudah seringkali kau mengkhianati, tapi engkau aku maafkan selalu. Kali ini kau sungguh terlalu, tak mungkin lagi ku maafkan salah. Dengan sedu sedanmu itu.